kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman. Dikira pacaran, sebule kegajan, capan kinotan yang dekat dengan berawi ringan lagi terbebarengan, dan pisawang doyan lagi kasmaran. Kasmaran, tapi kita cuma sebatas teman.